Berapa mukjizat? Mukjizat ni dia apa? Iaitu pekerjaan yang mencarikan adab. Mukjizat, kalau orang tanya apa dia mukjizat, benda yang mencari adab, al-khariqu lil 'adah. Adab-adab ni bahasa Arab Melayu panggil kebiasaan. Mukjizat perkara yang di luar daripada kebiasaan. Ha. Ada berlaku pada nabi-nabi dan para rasul. Sebab tu kita ulang balik, pelik ada orang yang mengaku jadi nabi. Neh. Padahal dia tak ada mukjizat. Kalau orang tak faham mukjizat, dia ingat mukjizat ni silap mata. Silap mata lain. Silap mata dalam TV tu. Dia main duit siling, pusing-pusing hilang duit siling. Padahal dah hilang, tangan dia cepat. Sihir lain. Sihir di jalan-jalan-jalan dijumpa orang ayang, dia pun cabut pada ayang. Payah ayang tu boleh bunyi pula. Ha, hidup dia boleh masuk balik kerak, ayang pun jalan. Oh tu sihir, bukan silap mata. Silap mata tak ada kepih pada ayang itu. Nah, ha, mukjizat mengatasi segala-galanya. Umpama yang berlaku kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ni Firaun berbangga dengan sihir. Neh. Jadi Firaun kata, kita berlawan sekalian dengan Nabi Musa. Kata dia sihir beres boh. Ada panggil boh, ada panggil aung. Neh. Kalau hak rapat manja dia panggil aung. Neh, beres aung. Jadi dikumpulkan segala-gala semua hak ada ahli sihir Firaun, maka ditetapkan tarikh. Nampak, untuk berlawan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pakai tokat. Mari. Neh. Maka mula-mula Firaun menyuruh ahli sihir dia menunjukkan kehebatan. Ahli sihir lepor tali. Semua ahli sihir lepor tali. Ada yang lepor selendang. Jadi ular. Nak jadi ular, macam ular. Tu sihir. Kalau silap mata, tak boleh jadi ular. Faham? Silap mata ni tokak. Eh, kepih cak debit bunga. Ah, ha, tu silap mata. Tokak tu dia beli. Ada jual dah di Bukit Bintang. Kali kepih tu beg bunga. Nak buat dua kali dah boleh nak buat dah. Kena beli tokak lain pula. Ha, tu silap mata. Eh? Sihir ni tokak tu cak jadi ular. Hidup. Lepas tu jadi tokak semula. Tu sihir. Maka bila ahli sihir pun lepak, jadi ular belaka. Ular lidi. Kek, kek, kek, kek, kek, kek. Rakyat hok tengok. Hebatlah. Tali rupiah boleh jadi ular. Nak? Firaun pun cepuk tangan lalu. Dia rasa dia menang dah. Kemudian Allah kata, wahai Musa, lempar tokakmu. Maka Nabi Musa pula lempar tokak. Jadi ular juga. Tapi ular dia tersangat besar. Boleh telang segala ular yang ada situ. Kata ahli sihir, besarnya kok Musa. Kalau gini bukan sihir, sebab saya khotang dah ilmu sihir. Dah boleh buat ular besar gini. Faham tak? Main dia besar gitu. Besar pada anak konda. Tak. Hak lain ular kecil je. Maka ahli sihir yang mahir, yang dalang, yang banyak ilmu sihir masuk Islam. Pasal setahu dia, ini bukan sihir. Hak dia mengaji habis dah gunung ganang dia pergi, sihir boleh buat ular kecil je. Kalau siapa besar lagi, bukan sihir. Maka habis beriman semua ahli sihir kepada Allah Subhanahu Taala dengan mukjizat saja. Nah, cuma Firaun ni dia jenis kerah kepala. Sebab tu kita bila ada kuasa, berbahaya. Kuasa dia boleh mengubah pendirian kita. Sepatutnya bila ada kuasa, kita guna kuasa untuk tolong orang lain. Tapi orang dia guna kuasa untuk tolong dia saja. Jaga baik. Firaun patutnya beriman dah dengan peristiwa tokak Nabi Musa mukjizat jadi ular besar. Tapi mengenangkan dia ni pakak tinggi, tambah kalah. Nampak? Ha, atau apa dia Firaun? Neh, jahat sungguh dia. Dia dengar Nabi Musa kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha tinggi. Dia pun suruhlah kontraktor dia buat satu bangunan yang paling tinggi. Disebut dalam kitab tarikh setinggi 7 batu. Tu KLCC tak sampai sebatu. Zaman Firaun 7 batu dia buat. Nampak? Dalah runtuh. Maka dia naik atas bangunan yang paling tinggi pada dunia pada masa itu, setinggi 7 batu. Dia tanya, "Hei Musa, mu kata Allah Ta'ala, Allah yang sangat tinggi. Aku buat dah bangunan tinggi. Tak ada pun Allah. Tak ada Tuhanmu," dia kata. "Ana Rabbakumul A'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kerana aku duduk di bangunan paling tinggi." Nabi Fir'aun punya bodoh. Nampak? Neh? Ah, tengok. Allahu Rabbi. Mukjizat. Ada orang yang tunduk dengan mukjizat, ada orang yang tidak tunduk dengan mukjizat. Tapi mukjizat hanya berlaku pada tangan para nabi. Nah. Ha. Ulama-ulama mengumpulkan mukjizat-mukjizat yang pernah berlaku, rupanya pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling banyak berlaku mukjizat. Itu baru mukjizat. Khususiah nabi pun hebat dah. Mukjizat lagi hebat. Dalam kitab Khasaisur Rasul, keistimewaan Rasulullah, sahabat kata lalat tak pernah hinggap pada tubuh nabi. Kutu tak ada, semut tak hinggap. Ada tak pemimpin dunia yang lalat tak hinggap? Ada tak? Tak ada. Itu hebat Rasulullah. Dan badan berbau wangi. Tubuh nabi walaupun naik kuda berpeluh, beti berpeluh, wangi. Ada pemimpin dunia tubuh dia bau wangi? Ada. Yang ada musang. Musang pandang. Nah. Presiden Amerika bangun tidur wangi tak bau? Jauh. Macam kambing. Tapi nabi pilihan Allah tubuh berbau harum. Nampak? Hebat. Tu khususiah baru. Belum mukjizat lagi. Nah. Belah bulan. Nabi tunjuk dengan tangan dia, bulan terbelah dua. Nampak? Sahabat tengok, aku tengok bulan terbelah. Kemudian bersambung balik.